Priangan. Kuring yang tercinta, di sinilah dulu saya dilahirkan. Oh Priangan, penuh dengan pemandangan, hawa sejuk. Kecil lembur kuring eta lembur kuring ditinggalkan, dan sekarang hati rindu ingin kecil kota Bandung ku tinggalkan, dan sekarang hati sonar.